apa maksud ilmu laduni? Ilmu laduni ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diduga-duga. Tapi syaratnya ada, belajar dulu capek, tidak tidur malam. Ada orang nakal bandel dapat laduni, dari mana laduni itu? Laduni itu pemberian dari Allah, setelah rajin belajar dan sebagainya, tiba-tiba waktu ditanya orang dibudahkan oleh Allah untuk menjawab, tiba-tiba ini. Bukan laduni orang bandel, anaknya kiai enggak pernah ngaji, sekolah bawaannya mati jadi kiai katanya laduni. Laduni adalah apa itu? Laduni ada syaratnya. Dia orangnya takwa, ahli ibadah, jauh dari maksiat, maksiat pun dikit cepat tobat. Itu ada tanda-tandanya orang dapat ilmu laduni. Kalau ada orang bandel, maksiat, laduni, enggak ada laduni itu. Ilmu setan itu pasti. Namanya istidraj. Karena laduni ada bab karamah, kemuliaan dari Allah, laduni. Dan banyak orang-orang yang dibukakan oleh Allah karena beliau ahli ibadah, setiap ada permasalahan dibuka oleh Allah. Jadi kadang-kadang ilmu yang dibaca waktu kecil diingatkan oleh Allah, padahal ukuran ini sudah lupa memorinya itu. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah ditemukan oleh banyak ulama-ulama itu, sampai ya Allah, kok saya mengingat ini padahal sudah saya baca dulu, sampai dicari di mana bukunya enggak ketemu. Tapi kalau ditanyakan ulama, ya benar omongannya itu. Jadi laduni itu dikirim oleh Allah, tapi syaratnya belajar benar. Ada puasa, ada orang tanya, minta ijazah mau puasa dapat ilmu laduni. Mana ada. Saya pernah belajar bahasa Inggris kan susah. Minta ijazah kepada guru bahasa Inggris. Saya pengen puasa biarpun 40 hari enggak apa-apa, yang penting langsung bisa bahasa Inggris. Ya enggak ada, sama bahasa Inggris enggak ada kan? Ilmu syariat juga enggak ada begitu-begitu. Puasa 40 hari pengen langsung faqih, ahli fikih. Enggak ada, belajar dulu baru faqih ya. Kalau enggak ada universitas nanti, orang pada daftar puasa saja 40 hari jadi pakar ekonomi, 40 hari jadi usaha dulu baru Allah akan beri nanti.